kawan nan jauh di sana. Ungkapan cerita rumah tua berlumut hijau, terkurung padang alam membentang. Sempit dan berliku tempatmu, lembahku yang gersang. Busung karuniamu hancur di saat ku datang. Tongkat penegak Merapi, buah kasih sayangnya, berikan cahayamu Tuhan secerah sinar terang. Kawanan jauh di sana, ungkapan cerita rumah tua berlumut hijau, terkurung padang alang membentang. Sempit dan berliku tempatmu, lembahku yang gersang. Dusun karuniamu Tuhan hancur di saat ku datang. Tonggak penegak Merapi, buah kasih sayangnya, berikan cahayamu Tuhan secerah sinar terang.